Panggita to ni popo kita Yesus Kristus ka Yohanes. Panggita pasal saungu. Isi buku ei nantesa panggitang gereja Yesus Kristus. Ia ni pakau Allah Taala mompopo kita ka batua-batuana nuapa toda mana masai ka majadi. Yesus nompakau malaikat malau mompopo kita itu pura-pura ka batuana Yohanes. Pada Yohanes numpasimbayu pura-pura nuapa tuni kita na, etu mu tesang garijai Allah Taala, bopo sabing garijai Yesus Kristus. Masa 60 tau tong membabasa, tesa-tesa tuni boto reara buku ei. Bo tau-tau tong mangepe, bo mantuki nuapa tuni tulisi reara. Sabana mana masaika, pura-pura itu kana majadi. Tesa ing gereja iku Yohanes katodea to pemperasaya ipu Yesus ripituong ngata ri provinsi Asia. Pirapi pu Allah Taala membawai ka komi rasi boka tuwua mabelo. Rasi etu ngarijai Allah Taala tonariamo ngari lamba pamulana botonaria veivei pade to Maria samperika sae saena. Pade rasi etu wou ngarijai papitu no Allah Taala tonaria ringayo pekatoko no Allah Taala pada gereja Yesus Kristus. Ia mo sabi tona malara prasaya, ia mo topa mula-mula nani pakatuvu bali ngari kamatena. Ia mo topo parenta pura-pura magau riara dunia. Ia nompotove kita pada ante leina, ia nanggabasaka kita ngari silakata pura-pura. Kita nipajadi na todea riara poparentana, kita nipajadina topanggeni agama tonanggeni pesomba ka umana Allah Taala. Perapi Yesus Kristus ratoya borabila, perapi ia memparenta samperika sae-saena. Amin. Kitamu, ia marata ni bungu kulimu. Ia kanara kita mata pura-pura tau, na belo ka ira to nombasaku usuna. Pade pura-pura manusia di dunia, kana mageom pajea mangkita ia. Etum pumpu kana majadi. Amin. Pue Allah Taala nanguli, aku eimo pamulana bokau puna. Aku tonaria mami monggari lamba pamulana. Aku naria wei-wei pade aku kana Maria samperika sae-saena. Aku mo toneliungga kuasa. Aku ei Yohanes. Sampai subuh komi riara ipue. Nasimbayo ante komi, aku wouni pandasa sabana nompara saya ipue Yesus. Bona simbayo ante komi, aku wou nombarata bagia riara poparentana. Pade aku wou naro, tempo nipandasa nasimbayo ante komi. Aku nipatani risangu lebuto, nusangaka lebuto Patmos. Sabana nompatolele tesa nuala tala, pade nompangaku Yesus mo pueku. Tempo eom pepue, aku nikuasai no sanagasa nuala tala, pade nyepeku suarang garitalikuku, tona manggampuu eva wamba nukololio. Suara etu nanguli ivei. Tulisimo nuapa tomu kita, pare pakatumu katodea to pemparasaya, tone to'o ripituongu ngata. Etu mo ngata Efesus, ngata Smirna, ngata Pergamus, ngata Tiatira, ngata Sardis, ngata Philadelphia, pare ngata Laodikia. Nangepe itu aku nakampeili, madota manggita isema no tesa ka aku. Tempo aku nakampeili, nikita kupapitu kadampoindo bulava. Rita tongo kadampoindo itu, naria samba atau, lenjena eva ananu manusia. Baju nipasuana nandoempu, naratarikadana, pade naria pompou bombarana bulava. Balenga na bovoona na bulanju, eva kapa bosalju. Pade mata na najela eva jela nu apu. Kadana naralei eva tambaga ni tunur yara apu. Pade suara na manggampu eva son uebete. Ripalenggana na naria pituongu betue. Pade ngaringangan na nesuvu sa mata guma no matanti mali tona tajampu. Pade lenjena eva vana nu eo ri eontongo. Tempo aku nanggita ia, kaliuliu aku na dunggan tuobo ringayo na eva tomate. Tapi ia nombadika palenggana na rikoroku pade nanguli. Ne'e ikomeika, aku eimo pamulana bokaupuna. aku eimo tona tubuna. Bopia aku na matemo. Tapi kita mo, bei-bei aku na tubuh baling sampe rika saya-sayana. Aku mo tona kuasanan joko kunci kamatea, bope toon to mate. Sabana itu tulisimo no apapura toni kitamu. Na beloka tona jadi bei-bei, na beloka no apa toma jadi banepia. Daanin janimu batuana, pituomu betue toni kitamu ripalenggana ku ei, bopa pitu kadam poindo bulaba. Ibei mo batuana. Tituomu betue etu nomba gambara. Titumbaa malaika tonang geniaka to dea to kumpara saya aku. Tone toori tituomu ngata. Pade papitu kadam poindo bulaba etu. Nomba gambara to dea to kumpara saya. Tonariari tituomu ngata etu.